kowe mau ikut ini wah anak kewal tegir ayo melok nih kewal tegir ayo dan nek mendek dia mati kok ini mati gitu aku jadi yang ngalah kecepat itu aku kiri di pengkor tak ternanti ngelawan mati ngelawan motor yang motor apa tapi tak percaya kewal balik dulu. Pak. Jora. Waduh. itu. Kalau saya lewat ngalor yuk, gue kapok kebun ini.